Mitra Bisnis, DPR sedang menggodok revisi undang-undang yang dapat mempidanakan hakim jika salah dalam memutuskan perkara. Selama ini, ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan, hakim tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Sebenarnya kan tata cara perlakuan hakim atau aktivitas hakim atau tindakan hakim dalam proses memeriksa dan memutuskan perkara itu kan sudah diatur dalam hukum acara. Dan di dalam hukum acara itu secara tegas juga sudah diwajibkan bahwa hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup terhadap putusannya. Gitu loh. Nah, jadi saya pikir itu sudah merupakan satu bentuk atau tata cara untuk memaksimalkan tindakan seorang hakim untuk bisa menghasilkan satu putusan secara jujur, benar, dan berkualitas. Jadi, saya pikir kalau misalnya dibuat satu undang-undang yang menghukum hakim terhadap putusannya, ya kan, atas dugaan misalnya putusan itu tidak adil atau asal jadi, saya pribadi kurang setuju gitu ya. Kenapa? Karena walaupun memang hakim itu perlu harus mendapatkan akibat terhadap tindakan yang dilakukan yang salah, tapi saya pikir tidak begitu tepat jika itu dilakukan dengan cara membangun satu ketentuan hukum yang memberikan ruang bagi hakim untuk dihukum, dipidanakan terhadap putusannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau dari sisi substansi keilmuan yang menjadi dasar dia memutuskan, dan juga dari sisi rasa keadilan hakim, ini kan sesuatu yang tetap bisa diperdebatkan. Saya pikir yang mungkin kita pertanyakan selama ini adalah, apakah tindakan-tindakan bentuk-bentuk misalnya pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum acara, itu sudah digunakan sebagai alat untuk menertibkan hakim. Ambil satu contoh. Ada beberapa kita lihat bahwa memang putusan-putusan hakim itu dihadirkan tanpa pertimbangan hukum yang cukup. Padahal hukum acaranya mengatakan dia pertimbangannya cukup. Kadang-kadang dengan begitu saja bukti-bukti pihak tidak dibuka, tidak diperiksa, gitu kan? Itu sebenarnya kan bentuk-bentuk pelanggaran hukum acara yang membuat satu alasan kuat bagi dia untuk bisa diperiksa sebenarnya. Dipertanyakanlah begitu. Baik oleh bidang pengawasan Mahkamah Agung atau oleh Komisi Judisial. Gitu. Jadi saya melihat bahwa sebaiknya memang tata cara atau perilaku hakim lebih dilihat dari ketundukannya dalam proses hukum acara. Jadi kalau misalnya katakanlah hakim itu memang memutuskan karena dia tidak mempunyai kemampuan terhadap materi itu adalah kegagalan pendidikan gitu loh. Itu kegagalan pendidikan. Karena kan kalau kita lihat kan sekarang ini hampir tidak ada juga hakim kita yang spesialis. Bahkan kalau kita lihat dalam pengadilan niaga lah misalnya. Dalam pengadilan niaga, saya melihat bahwa kita tidak punya hakim niaga yang ahli. Kenapa? Saya katakan kita tidak punya hakim niaga yang ahli. Karena pengalaman hakim niaga di Indonesia itu ya paling banter sekitar katakanlah 3-4 tahun. Kenapa 3-4 tahun? Karena ya memang setelah 3-4 tahun dia biasanya akan dimutasi. Baik mutasi sebagai prestasi atau mutasi akibat adanya pelanggaran. Jadi rata-rata kita nggak punya hakim niaga yang mempunyai jam terbang lebih dari 5 tahun. Nggak punya kita. Jadi padahal kalau kita lihat, ilmu itu kan dia akan semakin matang, semakin bijak ketika orang menjalannya dalam waktu yang cukup lama. Harusnya dia memang harus ada hakim niaga yang mempunyai pengalaman atau track record menangani kasus-kasus niaga itu yang sudah katakanlah paling tidak 5-10 tahun. Sehingga dia mempunyai kualitas kebijakan yang tinggi, yang kualitas keilmuan yang memang sudah diasah begitu lama. Nah, terus kita lihat lagi kalau di pengadilan niaga, artinya di Mahkamah Agung masih juga terjadi bahwa hakim-hakim agung yang memeriksa kepailitan itu adalah hakim-hakim yang tidak pernah menjadi hakim niaga. Jadi bagaimana mungkin kita persalahkan dia untuk mengeluarkan putusan yang tidak benar jika dasar dari salahnya putusan itu adalah karena ketidakmampuannya, ya kan? Yang pantas sebenarnya dihukum adalah orang-orang yang memang melanggar secara moral. Tapi kalau misalnya terjadi ketidakmampuan dan dia harus duduk di situ, berarti kan sistem yang harus diperbaiki. Nah, kalau misalnya dia harus dikeluarkan satu ketentuan yang membuka ruang bahwa hakim bisa dipidanakan, dalam hal para pihak menganggap putusannya nggak benar gitu, itu putusan nggak benar itu kan menjadi sangat relatif. Nah, gugatan-gugatan itu kan akan semakin banyak dan ini akan membuat pengadilan itu menjadi tidak jelas menurut saya. Jadi, saran saya, ya kalaupun misalnya perilaku hakim itu ingin lebih dikontrol dengan baik, maka hukum acaranya yang dibenerin. Memang saya paham betul apa yang yang dirasakan yang menjadi dasar keluarnya usulan tadi. Memang kita lihat kadang-kadang, ya sorry to say, banyak hakim kita ini memang memutus itu asal jadi, apalagi pada tingkat pengadilan tinggi, ya kan? Paling dia hanya cuma katakan, sudah benar pengadilan negeri gitu. Pertimbangannya pun paling orang buat misalnya pembelaan sampai 50-100 halaman, dia paling cuma satu lembar. Nah yang begini-begini ini kan memang sebenarnya kan hanya membangun satu bentuk ketidakpercayaan, walaupun mungkin dalam kualitas mereka masih mampu. Jadi ada hukum acara kita memang harus diperbaiki, tata cara time frame, kedisiplinan, tata cara hakim untuk memutus, ukuran-ukuran proses persidangan, baik di semua tingkat gitu loh. Jadi bukan hanya pengadilan negeri aja yang harus patuh, Mahkamah Agung juga harus patuh, Mahkamah Agung juga harus disiplin. Jadi jangan kita harap pengadilan negeri disiplin, ternyata Mahkamah Agung gak disiplin, jadi semua harus disiplin. Nah itu maksud saya, jadi ukuran seperti itu jauh lebih memberikan kepastian daripada membangun satu pasal yang membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk mempidanakan dengan alasan bahwa putusan itu tidak berkeadilan, di mana yang namanya dasar untuk membuat ukuran itu pun masih sangat kabur. Nah kalau misalnya setiap orang bisa menggugat hakim, ya memang bukan hanya hakim yang gak berani jadi hakim, peradilan juga akan menjadi tidak pasti. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.